بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, jamaah salat maghrib musalla Nur Rahman yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam kali ini, malam Senin, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat ini, mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan dan diterima menjadi amal saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam kali ini kita akan berbicara tentang agar tidak bangkrut di akhirat. Tema yang bagus. Artinya memang penting dan perlu untuk kita membahasnya. Kalau ditanya, siapa yang mau bangkrut? Atau tidak mendapatkan keuntungan? Yakin jawabannya tidak ada yang mau. Tidak bangkrut di dunia, apalagi di akhirat. Bangkrut di akhirat itu benar-benar rugi serugi-ruginya. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-11. Insyaallah ayat ke-11 nanti dilihat lagi. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harfin. Dan ada di antara manusia itu beribadah kepada Allah namun di pinggiran. Maksudnya di pinggiran itu apa? Kurang mantap. Kurang mantap. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala maksud kurang mantapnya itu. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dalam ibadahnya dia ini rizkinya tetap lancar, kesehatannya tetap lancar, tidak ada ujian dan cobaan, lempeng, istiqomah, lurus. Fa in asaba khairun itma'anna bihi. Wa in asaba fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah. Wa in asabathu fitnatun. Dan apabila diberi ujian, cobaan dalam ibadahnya dia ini, mungkin dunianya agak sedikit kurang, problem-problem muncul di dalam proses beribadah, inqalaba ala wajhi. Dia mundur. Dia futur. Dia tidak istiqomah lagi. Orang yang seperti ini, kata Allah, khasirat dunia wal akhirah. Dunia akhirat rugi. Zalika huwal khusranul mubin. Kalau dunia dan akhirat rugi, itulah yang namanya kerugian. Itulah yang namanya kerugian yang hakiki. Maka pembahasan untuk membahas jangan sampai kita bangkrut di akhirat, ini memang perlu dibahas. Lawan kata dari bangkrut itu apa? Faiz. Beruntung. Tidak akan mungkin seorang itu beruntung sampai dia menanam dulu. Baru kemudian Setelah ditanam, dipupuk, disiram, dijaga dari hamanya. Dijaga dari apa? Hamanya. Ibarat kita sedang menanam, ya, kita itu pertama kali memang harus mencari lahan yang bagus, kemudian benih yang bagus, kemudian dipupuk dengan pupuk yang bagus. Setelah itu ketika mulai tumbuh, diperhatikan. Jangan sampai kemudian nanti rusak, yang akhirnya tidak jadi panen. Itulah ibarat di saat kita membangun agama kita, membangun amalan-amalan kita, meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang media, sarana prasarana sudah Allah beri. Ini jasad kita ini. Kita punya jasmani, kita punya rohani, kita punya harta, kita punya sarana dan prasarana untuk ibadah. Sudah ada berarti medianya. Benihnya ilmu. Cari ilmu untuk kemudian masuk ke dalam hati kita, tumbuhlah sebuah amal. Tumbuhlah sebuah amal. Jadi orang akan bangkrut di akhirat kalau di dunia tidak mau beramal soleh. Tidak mau beramal soleh. Maka seringkali Allah dan Rasulnya di dalam firman dan sabdanya menyemangati. Ayo cepat beramal soleh. Jangan nunda-nunda. Contoh, setelah Allah ceritakan tentang surga. Surga itu ini. Ada makanan enak, minuman enak, tempatnya istana, istrinya bidadari. Ila akhirihi, Allah berfirman, limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang seperti ini, hendaknya orang itu bergegas beramal. Supaya apa ini? Tidak bangkrut. Kalau orang-orang sudah mulai menanam, sudah mulai beramal, kita hanya menjadi pengamat. Mereka panen, kita kosong. Kita kosong. Ya enggak? Coba teman-teman yang nanam kayu putih. 5 tahun panen. Karena kita enggak mau nanam. Mau panen tapi enggak mau nanam, enggak bisa. Ya tidak? Tidak bisa. Maka yang pertama agar tidak bangkrut, segera beramal soleh. Fungsikan jasad kita, apapun yang Allah berikan kepada kita ini, dalam bentuk amalan-amalan soleh. Dalam bentuk amalan-amalan soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak hanya pada satu ayat. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung. Beruntung lawannya bangkrut. Berarti barang siapa yang bergegas, beramal, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, kunci. Tidak bangkrut. Pertahanan paling kuat itu menyerang. Pertahanan paling kuat itu apa? Menyerang. Agar tidak bangkrut, nambah amalan. Nambah apa? Amalan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu benar-benar rugi. Illa alladzina amanu. Kecuali yang beriman. Wa amilu salihat. Dan beramal soleh. Jadi ditanam dulu. Ya. Berbuat. Salaf membenci pengangguran. Salaf itu membenci pengangguran. Dunia dia tidak kerjakan, ke sawah juga tidak ke sawah, ke masjid juga enggak ke masjid. Tapi kalau cuma ke masjid tidak ke sawah, artinya tidak bekerja, salah. Ke sawah tidak ingat masjid, azan dikumandangkan tetap gepyok, ya, tetap tandur atau tetap nambawon, salah. Nyari rezeki harus ingat yang memberi rezeki. Ya. Sama ketika dalam amal soleh itu kita membangun agama kita. Ketika orang berbondong-bondong beramal soleh, yang ini wakaf, yang ini sodakoh, yang ini taklim, yang ini nyembelih kurban, yang ini bangun masjid, yang ini, ngurusi itu, kita cuma jadi pengamat. Lihat. Rugi nih pada enam. Orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang rugi. Nanti orang pada panen, dia cuma lihat. Ya. Dia hanya melihat kenikmatan yang orang lain mendapatkannya. Sabiqu, kata Allah. Bersegeralah. Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju ampunan Rabb kalian. Dengan apa sih Allah mengampuni dosa kita? Salah satunya dengan amal soleh yang kita kerjakan. Allah berfirman di dalam surat Hud. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu akan menghapus amalan-amalan buruk. Ya, dalilnya itu begitu banyak. Ya. Di antaranya as-salawatul khamis wal jumu'atu ilal jumu'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idzaj au maj tunibatil kaba'ir. Salat lima waktu yang dikerjakan rutin. Asar salat, maghrib salat, isya sholat, subuh sholat, duhurnya juga sholat. Rutin. Ini akan menjadi penghapus apa? Dosa. Tapi kalau sholatnya cuma sakrib, isya karo maghrib. Aduh. Kemana duhurnya? Kemana kita? Naam. Di saat kita membutuhkan Allah, kita harus memperkenalkan diri kita kepada Allah. Pertemuan yang paling erat diantaranya adalah dengan sholat. Silah bainal abdi wa bain rabbi. Dari takbir sampai salam kita itu doa terus. Zikir doa baca Quran. Itu isinya sholat. Itu isinya apa? Sholat. Dari Jumat satu ke Jumat berikutnya. Dia sholat Jumat dan sholat Jumat berikutnya. Dia puasa Ramadan dan puasa Ramadan berikutnya lagi. Itu menghapus apa? Dosa. Hal yang seperti ini, barakallahu fikum, cara untuk kita tidak bangkrut di akhirat. Nanam dulu. Segera beramal soleh. Itu cara mencari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha samawatu wal ard. Dan segera menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang luasnya langit dan bumi. Kalau di dunia kita punya tanah sedikit sulit. Cari yang lebar di akhirat. Jangan di dunia enggak punya, di akhirat enggak punya. Ini tidak cerdas. Oleh karena Nabi bersabda, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu, orang yang menundukkan dirinya untuk segera beramal saleh, mempersiapkan apa yang akan dia temui setelah mati. Kita kan setelah mati itu bukan kemudian game selesai, intahat amruh. La abadan. Nuwasil. Kita akan melanjutkan perjalanan yang panjang. Oleh karena dulu orang-orang soleh itu di ujung umurnya banyak menangis. Kenapa? Tahu perjalanannya masih panjang, bekalnya masih sedikit. Kepikiran. Perjalanan masih jauh, bekalnya sedikit kepikiran. Perjalanan hisi kita demikian. Kita mau perjalanan ke Jakarta. Ya, biaya tinggal 150 ribu. Cukup kepikiran enggak? Kepikiran. Kita naik bis itu udah 130 ribu. Memang betul dapat satu kali makan. Sebagian bis. Tinggal 20 ribu nih. Iya kalau kita begitu turun langsung sampai tujuan. Kalau harus ngojek online. Mikir lagi. Demikianlah perjalanan kita panjang di akhirat. Nanti di kuburan. Ya kalau belum jadwalnya kiamat berarti tetap di kuburan. Ya tetap di kuburan. Barzakh. Alam barzakh. Pemisah antara dunia dan akhirat. Dan di alam barzakh itu. Imma na'im wa imma azab. Imma nikmat, imma azab. Maka Nabi SAW pun dalam kesempatan yang lain menyampaikan badiru bil amal. Cepat-cepat beramal. Kata ulama, ingat yang ikhlas dan yang di atas ilmu. Jangan semangat, semangat, semangat. Ada contohnya enggak? Pokoknya semangat. Lu harus ada standarnya. Ya. Penilaiannya itu sudah diberikan oleh Allah. Jadi kalau ada orang bilang, mengungkapkan sebuah syubhat, kan Tuhannya bukan kamu. Kenapa kamu menyalah-nyalahkan? Tuhannya kan Allah. Kenapa engkau menyalah-nyalahkan? Jawabannya gampang. Iya benar. Ilahnya Allah, yang disembah Allah, yang mengetahui al-haq juga Allah. Tapi permasalahannya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan Al-Quran dan telah mengutus Rasulnya. Di situ sudah diberi patokan-patokan cara ibadah. Bisa dipahami? Naam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah satupun rasul diutus kecuali untuk ditaati. Kalau kita bebas beribadah tanpa standar, rasul enggak usah diutus. Atau bahkan ketika kita cukup dengan Al-Quran, tidak membutuhkan tafsir sunnah, Nabi tidak usah diutus. Al-Quran cukup. Al-Quran diturunkan, tidak usah dibacakan, tidak usah diteladankan oleh Nabi SAW. Justru karena ibadah itu harus di atas ilmu. Di atas teladan, bimbingan, Nabi diutus sabar sampai 23 tahun. Sampai 23 tahun. Dan beliau penuh dengan semangat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan umur muda 40 tahun sampai umur 63 tahun. Naam, yang sebagian kita itu sudah pegel-pegel, boro-boro suruh jihad, boro-boro suruh naam kerja membangun parit khondak, ya. Memimpin dengan berbagai macam masalah, problem-problem masyakil dakwah yang masuk. Belum lagi internal kaum muslimin, semuanya dipikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadapi dengan sabar. Beliau naam ikuti alur dari takdir Allah Subhanahu wa taala dengan begitu telaten. Kita sebagai muslim yang baik merespon perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika semangat beribadah, kita cari bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah jiwa raga dipertaruhkan untuk mendidik kita. Kitanya naam cari revisi-revisi. Cari cara-cara amal yang baru yang tidak dicontohkan. Beradab enggak? Tidak beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian kita mengatakan kan isinya bagus. Walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi kan bagus. Ya, bagus itu berarti ibadah. Enggih ibadah. Kalau ibadah Nabi tahu enggak ini? Oh, tahu enggak ya? Kalau jawab tahu, nanti dikejar lagi. Tahu enggak? Tahu. Lah kalau tahu, disembunyikan apa? Disampaikan. Disampaikan. Mana dalilnya? Ya enggak ada, pokoknya bagus. Kalau sudah pokoknya sama dengan hawa nafsu. Ya. Nah, pokoknya itu sama dengan apa? Hawa nafsu. Yang penting seperti ini. Lah kalau yang penting seperti ini, naam, ini namanya mengabaikan peran Rasul di tengah umat untuk memberi apa? Teladan. Jadi semangat beribadah, ikhlas di atas ilmu. Karena kita lahir tidak mengerti ilmu, maka apa? Belajar, taklim, al-ilmu bita'allum, wal-fiqhu bita'faqquh. Ya Ustaz, saya taklim itu kadang masuk cuma 40%. Ya, belum diselingi ngantuk, belum diselingi lupa. Ilmu itu kan seperti buruan, kata ulama. Ilmu itu seperti apa? Buruan. Maka ulama mengatakan, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Pegang ikat buruanmu dengan tali yang kuat. Yaitu apa? Tulisan. Yaitu apa? Dengan apa? Tulisan dicatat. Karena catatan lebih kuat dibanding hafalan. Hafalan itu khawan. Ya. Pengkhianat kadang pergi. Ya, udah hafal watini wazaitun, watini wazaitun, udah diulang 10 kali. Begitu libur murojaah sehari dua hari sudah wazaitun watin. Loh, kok balik-balik ini? Nah, ya memang seperti itu namanya hafalan. Qayyid suyudaka. Ikat buruanmu dengan tali yang kuat. Rekaman gimana Ustaz? Rekaman memang kuat. Tapi seringnya nam kita tidak telaten. Kita tidak apa? Telaten. Memang itu alternatif-alternatif. Bisa nulis, bisa direkam, bisa pakai kecerdasan. Kalau dulu ulama una, ya, rahimahumullah memang cerdas sekali. Ya, sampai mereka itu kalau menghafal Quran ada yang ditutup gini, ayat yang bawahnya ditutup satu-satu. Karena begitu lihat satu kali langsung hafal. Ya. Nanti kalau lihat bawahnya dulu kecampur-campur. Tutup. Nah. Kenapa sih? Ya karena mereka satu cerdas, dua waktunya diberi kelebihan, ya barokah maksudnya, waktunya barokah. Ya, yang ketiga maksiatnya tidak seperti kita. Maksiatnya tidak seperti kita. Kita kan tumpul-tumpul ya. Kenapa? Karena maksiatnya kebanyakan. Imma disengaja, imma tidak disengaja. Maksudnya imma disengaja itu contohnya. Kita, naam, tahu enggak kalau aurat perempuan itu haram dilihat? Tahu kan? Tahu, semuanya tahu. Tapi kita sudah kena debu-debu maksiatnya orang lain. Kita jalan, orang sudah tidak pakai baju. Ya, naam. Kita mau ngomong sampai berbuih, mereka tetap seperti itu. Kita tahu haram, tapi sulit menghindari. Sampai bungkus sabun, bungkus oli, ada gambar perempuannya. Nah, lengkap. Ya, lengkap. Nah, itulah jadi membuat kita kadang-kadang tumpul. Sudah tumpul kita itu, dua, kerjanya capek, ya, taklimnya akhirnya ngantuk. Ya, akhirnya ngantuk. Nah. Yang capek banget boleh ngantuk. Nah, yang enggak capek banget enggak boleh, ya. Nah. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini sisi pertama ya. Agar tidak bangkrut, segera beramal soleh. Gunakan apa yang kita bisa. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan sedikit pun kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita sambil tidur, sambil jalan, sambil kerja, tetap bisa dapat pahala. Zikrullah. Dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Ya, naam. Tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jadi merangkap. Karena waktu itu kita itu dikejar-kejar. Kita itu dikejar mati, Pak. Dikejar mati. Dikejar ajal. Jadi kalau ada ustaz menyampaikan, mati itu pasti, umur kita bisa jadi pendek. Maksudnya apa? Kita kejar-kejaran waktu. Itu maksudnya. Nah, kalau kita masih sibuk dengan dunia terus, wong dikejar mati, bukannya persiapan apa yang setelah mati, malah mempersiapkan apa yang akan ditinggal mati. Kan kebolak-balik. Sampai siap mati untuk sesuatu yang ditinggal nanti ketika kita mati. Nah, ini sudah kebablasan lagi. Saya siap pasang badan. Kenapa siap pasang badan? Dia curang dalam bisnis. Siap mati, siap mati. Nah, ada kan? Ada yang seperti itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam saya mengingatkan Ta'isa Abdud Dinar, Ta'isa Abdud Dirham, celaka hamba-hamba rupiah dan dolar. Celaka. Kenapa dibilang hamba? Karena manut banget. Sangat-sangat mau disetir oleh dunia itu. Sampai azan enggak dengar. Azan. Speaker juga udah speaker bagus. Nah, muadzinnya juga jauh hari. Jauh hari apa, Pak? Suaranya keras, melengking. Artinya kita itu pasti dengar. Kadang-kadang tertabrak. Kita seakan-akan tidak dengar. Maka Nah, semuanya kembali kepada pribadi kita. Niat apa enggak untuk menjadi baik? Niat atau tidak untuk menjadi baik? Karena kalau ada orang mempermisalkan, antum tak enak ya kerja jadi petani, begitu azan bisa pulang. Enggak juga sekarang kenyataannya. Ya. Enggak kerja sama orang padahal. Dan kerjaannya yang apabila diteruskan nabrak azan, itu tidak kemudian langsung cepat panen. Enggak. Udah azan, terusin. Ya enggak terus cepat panen kan? Enggak, tetap 3 bulan. Tetap. Yang kerja juga demikian. Antum tak enak ya kerja, bisa ngatur waktu. Nyatanya juga enggak. Kembalinya kepada masing-masing kita. Mau enggak jadi orang baik? Orang pintar banyak. Kalau orang baik itu pilihan. Ya. Bahasanya ulama, utu zakaan wala utu zakaan. Diberi cerdas tapi tidak diberi bersih. Diberi cerdas tapi tidak diberi apa? Bersih. Maka untuk ilmu agama itu butuh al-aqlu wal-khuluq. Butuh akal untuk memahami dan akhlak untuk bisa memanfaatkan apa? Ilmunya. Ini. Jadi kalau agar jangan bangkrut, segera beramal soleh, ikhlas di atas ilmu. Nah, kemudian yang sisi kedua, jamnya kok cepat banget ya. Sisi kedua, untuk jangan sampai bangkrut, kan tadi ibarat menumbuhkan tanaman, membangun pohon Islam kita, bangunan Islam kita, kan kita nanam, kemudian tumbuh, subur. Yang kedua apa? Dilindungi dari yang merontokkan amalan-amalan kita. Ya, 6. Maka ulama ketika mengajarkan ilmu mereka itu tauhid, akidah, fikih, sunnah diajarkan. Tapi juga diajarkan ini syirik, ini bid'ah, ini ahlud dolal, ini orang enggak benar, jangan diikuti. Supaya apa? Supaya tumbuh dan tidak rontok. Ringkasnya, yang bisa membuat kita bangkrut di akhirat itu, setelah kita beramal banyak, kezoliman. Kezoliman. Zulm. Kalau kita sudah beramal soleh, namun belum bisa meninggalkan kezoliman, rontok itu. Dan kita akan bangkrut di akhirat. Zolim itu banyak. Zolim itu apa? Banyak. Ya. Zulmul abdi li rabbih. Zolim seorang hamba kepada Rabbnya. Diperintahkan tauhid, syirik, sihir, tatoyur, khurafat, zulmul abdi linafsih, kezoliman hamba kepada dirinya, diperintahkan untuk taat, yo maksiat terus. Kadang memang gak tahu, kadang tahu, tapi tetap tidak mau. Tahu ini haram, tahu ini perintah Allah, tapi karena zolim, langgar. Lanjutkan. Dan yang ketiga, zulmul abdi li ghairih. Zolimnya seorang hamba kepada sesama. Kepada apa? Sesama. Itu dijaga. Kalau ini kezoliman-kezoliman ini enggak dijaga, bangkrut. Ya. Nah, kita akan dituntut. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Abasa wa Tawalla. Allah berfirman. Fa'idha ja'atis sakhah. Maka apabila telah datang suara yang menggelegar, menusuk orang yang mendengarnya. Suara apa? Tiupan sangkakala. Kapan itu? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari seseorang lari dari saudara dan saudarinya. Kalau kita di dunia sedang dapat problem nih kira-kira. Lagi dikejar-kejar orang. Yang paling kita ingat tuh kerabat. Ya enggak? Kerabat. Barangkali bisa nolong. Lah ini di akhirat. Lagi banyak problem. Justru lari. Ulama menjelaskan. Karena. Setiap orang pada saat itu. Tidak mau dituntut. Karena barangkali saudaranya. Ibu bapaknya. Istri anaknya. Akan menuntut hak mereka di akhirat. Yang akhirnya apa? Pahalanya dia ya diambil. Akhirnya bisa bangkrut. Paham? Nah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dari ayah ibunya lari. Ya barangkali dulu di dunia jadi anak durhaka. Lari dari saudaranya. Dulu di dunia suka zalim sama kakak sama adiknya. Lari dari anak dan istrinya. Dulu jadi suami gak bener. Lari dari anaknya. Anaknya dulunya harusnya diberi hak, dididik, diteladani, kita telantarkan. Bingung di akhirat. Lari. Dalam isi redaksi yang persis seperti ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Muslim, ya. Artinya yang saya maksud redaksi itu kezaliman menggugurkan apa? Amalan. Nabi sallallahu alaihi wasalam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Kata Nabi. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda dan tidak punya aset. Uang enggak punya, aset juga enggak punya. Rumah masih ngontrak, ngontrak lebih bagus mungkin masih dipinjemin. Enggak punya apa-apa. Kendaraan juga masih ngojol, ojek online. Nah, itu juga masih mending daripada enggak punya ongkos untuk ojol. Jadi orang yang muflis di tengah kami itu yang enggak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan yang lebih dalam. Innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang merugi, bangkrut dari umatku pada hari kiamat. Orang yang sebenarnya datang dengan membawa pahala sholat. Pahala sholat loh pak. Sholatnya rajin. 5 waktu rajin. Pokoknya qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya itu terkait dengan masjid. Azan langsung wudu. Azan langsung wudu. Bukan tipe orang yang azan. Belum komat lah. Azan, yang sana yang azan, sini belum. Padahal muadzinnya antum. Nah, bukan ini rajin ini. Mayyati yaumal qiyamati bisolatin. Solatnya rajin. Tidak hanya yang wajib-wajib. Sunnah, semuanya beres. Sunnah kan banyak. Rotibah, solat malam, solat witir. Ya. Nah, kemudian solat duha, lakukan semua. Pahalanya banyak, kata Nabi. Tapi ini orang bangkrut. Padahal udah nanam ini. Sholatnya juga udah rajin. Puasanya rajin. Puasa itu bukan hal mudah. Tidak semua orang bisa puasa. Dan dipersiapkan pintu ar-rayyan untuk orang yang rajin puasa. Tidak semua. Makanya besok di surga, ya, aina shaimun, mana yang dulu pada puasa? Fadakhalu, mereka pun masuk. Walam yadkhul ahadun ghairuhum. Setelah mereka sudah pada masuk, yang pada enggak puasaan ini, enggak boleh masuk. Berarti puasa amalan besar dan pilihan. Tidak semua orang bisa puasa Senin, Kamis, Ramadan, Senin, Kamis, Ramadan, enggak semua. Naam. Wa zakatin, demikian pula zakat. Ini juga enggak semua. Tidak semua. Banyak orang kaya yang tidak mengerti aturan zakat. Satu memang tidak mau tahu. Yang satu lagi, naam, Tahu namun tidak melaksanakan. Yang tahu dan melaksanakan jarang. Kalau yang tahu melaksanakan insya Allah, ya, tidak ada kesenjangan yang terlalu berlebihan. Nggak perlu tuh pakai BPJS dan yang semisalnya nggak perlu. Semuanya udah tercover. Nah, yang kaya pada zakat semua. Nyatanya jarang. Berarti ketika orang bisa zakat, pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Tapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi selain bahwa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, si fulan ini, kata Nabi, datang pada hari kiamat dengan kezaliman lisannya. Suka mencela, merendahkan, sukhriyah. Sukhriyah itu mencela, sama aja, cuma bahasa Arab. Ya, sukhriyah, istihza, merendahkan orang lain. Ya. Syatama, lisannya gak dijaga. Lisannya. Wa qadzafa hadza, demikian pula menuduh keji. Menuduh keji tidak ada saksi. Wa akala mala hadza, demikian pula dia sudah makan harta haram. Pakai apa? Antum kalau makan itu langsung glek ke dalam apa dikunyah dulu di lidah itu. Tetap lewat sini kan ya. Dulu ada ulama kalau makan roti itu rotinya ditumbuk. Ditumbuk, begitu udah hancur, dimasukin, langsung diminumi air. Gluk, gitu. Supaya ngirit waktu. Bukan supaya dapat banyak, bukan. Supaya ngirit waktu. Tapi kalau kita kan, malah sekarang kebalikannya. Cari yang bisa dikunyah selama-lamanya. Karena enaknya makanan itu di sini. Kalau udah sampai sini, ya ima sakit perut, ya ima yang lain. Wa akala mala hadza, dia sudah zalim dengan makanan yang haram. Wa daraba hadza, dan juga sudah memukul orang zalim juga. Mukul itu tidak langsung mubasyaratan, bisa juga dia otak pemukulan, bisa enggak? Namanya otak pemukulan itu yang rempuk, koordinir. Ini begini. Lisan, dosa lisan juga. Wa safaka dama hadza, demikian pula dia ternyata juga membawa dosa menumpahkan darah orang lain. Sama ini juga tidak mubasyaratan. Dia dulu di dunia provokator, nammamin, pengadu domba. Membikin chaos, ribut, carut marut antara pemerintah dan rakyatnya. Ada demo, ada ini, akhirnya tertumpah. Orang yang terbunuh gak tahu kenapa dibunuh. Sebabnya dia provokasi di mimbar-mimbarnya kaum muslimin, di media-medianya kaum muslimin. Bisa enggak? Bisa. Dia menumpahkan darah, kata Nabi. Dengan apa? Lisan. Dengan lisannya. Lisan semua ini, dari pertama. Mencela, menuduh, makan haram. Kemudian juga memukul, menumpahkan darah. Kata Nabi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hammazim masya'im binamim. Jangan taati orang yang suka mengadu domba, mencela orang lain. Hamaz. Hamaz itu orang yang suka mencela. Binamim. Kian kemari suka mengadu domba. Ya, nukil sini, nukil sini. Apalagi kalau yang diadu domba itu antara ikhwah salafiyin, antara kaum muslimin, atau antara ulama dengan asatidzah, atau di antara asatidzah ustadz-ustadz, dia bikin buzzer kemudian menjadi bentrok. Ya, apa yang terjadi? Islam tidak maju, justru kemunduran gara-gara lisanmu. Merontokkan amalan enggak ini? Merontokkan. Sampai kemudian karena sudah di pengadilan akhirat, ya sudah tidak ada lagi pembenahan kecuali apa? Modalnya itu amal baik, amal buruk. Kata Nabi, fayuta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Mau azan dulu apa gimana ini? Azan dulu ya? Enggak usah, belum. Itu suara apa itu? Oh, bukan azan. Baik. Berapa menit lagi azannya? 8 menit. 8, ya. Fayyadha hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ketika diadili, orang yang bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa tadi, udah numpuk sebenarnya pahalanya banyak. Tapi tadi dia melakukan kezoliman-kezoliman. Ini contoh yang Nabi contohkan cuma dari mulut tok loh ini. Belum tangan. Belum tangan. Ini mulut semua ini. Mulut tuh bisa semuanya tadi. Fayyadha hadha min hasanati. Yang ini, dizolimi yang dicela berapa orang? 100 orang. Kasih 100 orang. Pahalanya kasihkan 100 orang. Nah kalau 1000 yang dia cela, apalagi zaman medsos seperti ini. Apalagi yang dicela asatidz, apalagi yang dicela para ulama, luhumuhum masmuma. Ya. Daging mereka itu daging yang beracun. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maksudnya beracun itu sangat haram untuk dicela-cela maksudnya. Naam. Kemudian yang diqadzaf berapa? Yang dituduh keji. Dibagi semuanya. Kalau ternyata yang nuntut dia 10.000. Walaupun dia sholatnya mempeng banyak. Bisa habis. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih, kalau semuanya sudah habis amalan dia tapi belum lunas, ya, belum lunas ini ukhidha min khatayahum, kesalahan yang orang dizalimi tadi diambil, dilempar ke dia, tsumma ulqiya finnar, kemudian dibuang dia ke dalam api neraka. Bukan diantar. Kalau diantar mending. Ini dibuang, diseret. Kalau penduduk surga kan beda. Kalau penduduk surga, malaikat pada menyambut. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian. Dulu kalian sabar di dunia. Tapi kalau penduduk neraka, seret, buang. Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Semoga kita semua ini, ya, dan keluarganya semuanya diselamatkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya, loh Ustaz, berarti dia kekal di dalam api neraka? Jawabannya, tidak kekal. Ya. Tetap tidak kekal. Jadi kalau misalnya tadi udah bangkrut nih, belum lunas, kan berarti kesalahannya ditimpakan ke dia. Nanti dia diazab sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai kadar kesalahan yang ditimpakan kepadanya, nanti kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, berarti gak apa-apa Ustaz. Zolim aja. Nanti mampir-mampir ya sebentar. Gak ada istilah mendingan. Gak ada. Orang yang menganggap mampir di neraka itu mending cuma orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu mengatakan waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali beberapa hari. Fama asbarahum 'alan nar, betapa sabarnya mereka dengan api neraka. Jangankan mampir sehari, sehari itu sama dengan berapa? 1000 tahun. 1000 tahun di dunia. Naam, sudah berkali-kali kita merenungi bersama. Bahwasannya, ketika kita susah di dunia cuma 5 hari masuk rumah sakit aja udah rasanya setahun. Ini dokternya mana, ini gak datang-datang, saya udah pengen pulang. Sampai ditandatangani minta pulang sendiri. Padahal sama dokternya belum boleh pulang, karena saking gak betahnya itu. Ya. Kemana-mana sudah gak mau pakai infus. Sudah pengen pulang. Ya. Ada lagi yang sampai mengatakan sudah saya mending mati di rumah. Itu susah di dunia, barakallahu fiik. Kalau susah di akhirat, naam, tidak ada enaknya. Tidak ada apa? Enaknya. Maka jangan sampai bangkrut. Jangan sampai apa? Bangkrut. Caranya apa? 2 tok ini. Taklim kita cuma 2. 1, rajin amal soleh. 2, dilindungi, jangan zalim. Ya. Yang paling banyak andil ini. Ya. Nah, mulut kita harus banyak jamu, ya. Jaga mulut. Naam. Lisan dan kemaluan. Lisan dan kemaluan. itu dua organ tubuh yang sering zalim. Ya, yang sering zalim. Naam. Maka dengan ini insyaallah, ya, dengan pertolongan Allah, kita jaga-jaga, insyaallah kita nabung, terus tidak bangkrut. Terus tidak apa? Bangkrut. Yang tidak mau beramal, gimana tidak bisa dibilang bangkrut? Nabung aja enggak. Yang sudah beramal, tapi tetap zalim, tidak jaga, ya dimakan hama, akhirnya harus nebus. Akhirnya harus apa? Nebus. Maka dari situ, mari beramal soleh, tinggalkan kezaliman. Tinggalkan apa? Kezaliman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita kaji di malam kali ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.